Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalah. Rabbana zidna ilman wa rizqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyakum, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa untuk mengisi waktu luang kita agar lebih bermanfaat dan berkah serta bernilai ibadah, insyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Furuq Baina Manhaji Ahli Sunnati Wal Jama'ati Wa Manhaji Mukhalifihim Fi Nushi Sultani Fi Daw'il Kitabi Wa Sunnah. Dan kita masuk ke halaman 19. Kita masuk ke Al-Mas'alatu Saniyatu, masalah yang kedua yang dipaparkan oleh Syekh Shalih Ibn Muhammad As-Sawih Hafizahullah Ta'ala. Di sini kita simak pemaparan beliau. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata al-muallif Syekh Shalih Ibn Muhammad As-Sawih Hafizahullah Ta'ala, al-mas'alatu saniyatu, masalah yang kedua, ya, ahwalu sultani wa mawkiful muslimi min kulli halin, kondisi atau keadaan pemimpin dan sikap setiap seorang atau sikap seorang muslim untuk setiap keadaan. Jadi di sini Syekh Shalih Ibn Muhammad As-Sawih akan membawakan kepada kita macam-macam atau jenis-jenis pemimpin, kemudian bagaimana sikap seorang muslim terhadap pemimpin-pemimpin tersebut. Beliau mengatakan di sini, as-sultanu la yakhlu min ahwalin salasatin. As-sultanu la yakhlu min ahwalin salasatin. Seorang pemimpin tidak akan terlepas dari keadaan yang tiga. Al-ula, keadaan yang pertama, ar-rasyidu al-adilu al-muslimu, adalah dia seorang pemimpin yang muslim, adil dan rasyid. Al-thaniyatu, keadaan yang kedua, al-fasiku al-jairu al-muslimu, adalah seorang pemimpin yang muslim tapi fasik, gemar melakukan dosa, dan dia adalah pemimpin yang zalim. Al-thalisatu, keadaan yang ketiga, al-kafiru, adalah pemimpin yang kafir. Jadi ini macam atau jenis pemimpin. Seorang pemimpin itu tidak akan terlepas keadaannya dari yang tiga ini. Dia adalah seorang pemimpin yang muslim dan adil, ataukah dia seorang pemimpin yang muslim tapi zalim dan fasik, ataukah dia seorang pemimpin yang kafir. Kemudian bagaimana sikap seorang muslim untuk setiap macam pemimpin ini? Maka Syekh Shalih Ibn Muhammad As-Sawih Hafizahullah Ta'ala memaparkan kepada kita sikap seorang muslim terhadap macam atau jenis-jenis pemimpin ini. Beliau mengatakan, fa'ammal ula wa thaniyatu, adapun pemimpin untuk jenis yang pertama dan kedua. Maksudnya jenis yang pertama itu adalah pemimpin yang muslim dan adil, untuk jenis yang kedua itu adalah pemimpin yang muslim tapi zalim. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap macam pemimpin ini? Beliau mengatakan, fal khuruju 'ala sultanil muslimi muharramun li'annahu muslimun. Melakukan pemberontakan kepada seorang pemimpin yang muslim haram hukumnya. Entah itu pemimpinnya adil atau pemimpinnya zalim, selama dia muslim maka haram melakukan pemberontakan kepadanya. Kenapa? Li'annahu muslimun, karena pemimpin tersebut adalah seorang pemimpin yang muslim. Fal wilayatu madamat muslimatan khurrimal khuruju wa in hasalal jur wa zulmu. Maka sebuah kekuasaan, kata beliau, selama kekuasaan tersebut adalah kekuasaan yang muslim, haram hukumnya melakukan pemberontakan. Meskipun ada beberapa kezaliman dari pemimpin muslim yang menguasai atau yang berkuasa. Wa in kanat bitaghallubi, dan meskipun kekuasaannya atau untuk sampai ke tampuk kekuasaan itu dengan cara melengserkan pemimpin yang sebelumnya, tetap harus taat dan haram hukumnya memberontak selama dia adalah pemimpin yang muslim, walaupun dia sampai kepada kekuasaannya saat ini dengan cara melengserkan pemimpin yang sebelumnya. Apa dalil atas hal itu? Beliau mengatakan waqad in'aqadal ijma'u ala dzalik, dan telah terjadi ijma' terhadap hal itu. Maksudnya ada ijma', ada konsensus di kalangan ulama ahlu sunnah tentang haramnya memberontak kepada pemimpin yang muslim. Baik itu pemimpinnya adil ataupun pemimpinnya zalim, dan dia mendapatkan kekuasaan dengan cara melengsarkan pemimpin yang sebelumnya, selama dia adalah pemimpin yang muslim yang dibaiat oleh kaum muslimin, maka haram hukumnya melakukan pemberontakan kepada pemimpin tersebut berdasarkan ijma', kata Syekh Saleh Ibnu Muhammad As-Sawih di sini hafizahullah taala. Kemudian beliau menyatakan di sini waqad tataba'a an-nahyu 'anil khuruji 'anil sultani al-muslimi fi kalami salafi rahimahumullah, dan telah berderet ya larangan keluar atau memberontak dari pemimpin muslim ya dari ucapan para salaf. Artinya telah berderet pernyataan-pernyataan para salaf, kalam-kalam para salaf yang menunjukkan akan haramnya atau adanya larangan memberontak kepada seorang pemimpin yang muslim. Pemin zalika, di antara pernyataan-pernyataan para salaf tersebut, kata beliau adalah qala al-imam Ahmad rahimahullahu taala fi hikayatin li usuli sunnati. Pertama-tama beliau membawakan pernyataan Imam Ahmad di sini. Beliau mengatakan al-imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, ketika beliau Imam Ahmad menceritakan atau membawakan ya pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan man waliyal khilafata, barang siapa yang menguasai sebuah kekuasaan atau barang siapa yang menjadi seorang khalifah, penguasa, wajtama'an nasu alaihi, dan manusia sepakat untuk membaiatnya, waradu bihi, dan manusia redha untuk membaiatnya menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah, wa man ghalaba alaihim bisayfi hatta sara khalifatan wa sumiya amiral mu'minin, dan begitu pun barang siapa yang mengalahkan pemimpin yang sebelumnya, melengserkan pemimpin yang sebelumnya, kemudian menggantikannya menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin, wa sumiya amirul mu'minin, dan dia dilakopkan dengan amirul mu'minin ya. Kemudian ada titik-titik, ini menunjukkan ada kata yang dibuang. Kemudian selanjutnya wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin. Nah, barang siapa yang melakukan pemberontakan kepada salah seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa qad kanu ijtama'u alaihi wa aqarru bil khilafati bi ayyi wajhin kana bir ridha aw al ghalabati, faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimin wa khalafa al athara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberontak kepada salah seorang pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, yang mana kaum muslimin telah sepakat untuk membaiatnya, yang mana kaum muslimin telah berikrar terhadap kekuasaannya, artinya telah mengakui kekuasaan pemimpin tersebut dengan cara apapun, baik itu kaum muslimin dengan redo membaiatnya, atau orang ini sampai ke tampuk kekuasaan dengan mengalahkan pemimpin yang sebelumnya, dengan melengsarkan pemimpin yang sebelumnya, kemudian kaum muslimin sepakat untuk membaiatnya dan mengakui kekuasaannya, lantas ada orang yang memberontak kepada pemimpin semacam ini, faqad syaqqa hadzal khariju 'asal muslimin, maka orang yang melakukan pemberontakan ini telah memecah belah persatuan kaum muslimin. Wa khalafa al-athara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang melakukan pemberontakan ini telah menyelisihi athar, menyelisihi hadis-hadis, sunnah-sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang memberontak kepada pemimpin muslim yang telah dibaiat oleh kaum muslimin, maka dia pertama telah memecah belah persatuan kaum muslimin, kemudian yang kedua dia telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga kata Syekh, kata Imam Ahmad, fa in mata al-khariju alaihi mata mitatan jahiliyatan, dan apabila orang yang memberontak ini mati di atas pemberontakannya, sesungguhnya dia telah mati seperti mati jahiliyah, ya, seperti matinya orang yang ada dalam masa jahiliyah. Waliyadzubillah. Jadi tiga hal ini. Pertama, memecah belah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, jika dia mati di atas pemberontakannya, maka dia mati seperti matinya orang yang ada dalam masa-masa jahiliyah. Kemudian Syekh, kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala melanjutkan, wala yahillu qitalus sultani walal khuruju alaihi li ahadin minan nasi, tidak halal hukumnya memerangi pemimpin yang muslim, dan tidak halal hukumnya memberontak kepada pemimpin yang muslim bagi setiap orang. Tidak halal artinya haram hukumnya memberontak dan memerangi pemimpin yang muslim. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan hal tersebut, maksudnya melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang muslim, fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariqi, maka dia adalah seorang mubtadi, seorang ahli bid'ah yang berjalan bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berjalan bukan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas jalan yang lurus, jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini nukilan dari Imam Ahmad yang dibawakan oleh Syekh Saleh Ibnu Muhammad As-Sawih hafizhahullah taala tentang haramnya memberontak kepada pemimpin muslim, dan jika ada orang yang memberontak kepada pemimpin muslim, maka dia adalah seorang mubtadi yang berjalan bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hakikatnya orang ini telah memecah belah persatuan kaum muslimin, telah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bila orang ini mati di atas pemberontakannya, maka dia mati seperti matinya orang yang berada dalam masa-masa jahiliyah. Kemudian selanjutnya Syekh Saleh menukilkan dari Al-Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan di sini, wa qala Al-Barbahari rahimahullahu taala, berkata Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun, barang siapa yang memberontak kepada salah seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka orang ini adalah kharijiyun, dia adalah seorang khawarij. Qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatan jahiliyatan atau mitatun jahiliyatun, maka dia adalah seorang khawarij yang telah memecah belah persatuan kaum muslimin, menyelisihi athar, menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini kalau mati di atas pemberontakannya, matinya dia itu seperti mati orang yang berada dalam masa-masa jahiliyah. Dan kita tahu orang-orang jahiliyah itu adalah orang-orang kufur semua. ya, orang-orang kufur semua. Makanya orang-orang khawarij itu yang merukuna minad din kama yang merukus sahm minar ramyah. Orang-orang khawarij itu akan keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah atau melesetnya anak panah dari busurnya. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari melanjutkan, wala yahillu kitalus sultani walal khuruju alaihi wa injara. Tidak halal hukumnya memerangi pemimpin yang muslim. Tidak halal hukumnya memberontak kepada pemimpin muslim wa injara, meskipun pemimpin muslim itu melakukan kezaliman. Artinya haram hukumnya memberontak kepada pemimpin muslim meskipun pemimpin muslim itu adalah pemimpin yang zalim. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari melanjutkan, walaysa minas sunnati kitalus sultani fa inna fihi fasadad di dunya wad-dini. Dan bukan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi pemimpin-pemimpin muslim, karena sesungguhnya dalam memerangi pemimpin-pemimpin muslim tersebut ada kerusakan bagi dunia dan agama. Jadi bukan dunia doang yang rusak, agama pun rusak. Ya. Rusaknya dunia itu dengan cara tertumpahnya darah-darah kaum muslimin. Ya. Agama rusak dengan cara kita telah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah harusnya kita taat kepada pemimpin yang muslim. Ini nukilan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang dibawakan oleh Syekh Shalih Ibnu Muhammad As-Sawih hafizahullahu taala di sini. Kemudian beliau selanjutnya menukilkan dari Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, beliau mengatakan di sini, wa qala al-Ajurri rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, qad zakartu min at-tahziri an madahib al-khawarij ma fihi balagun liman 'asamahu Allahu azza wa liman 'asamahu Allahu azza wa jalla al-karim min madhhab al-khawarij wa lam yara ra'yahum wa sabara 'ala jur al-a'immati wa hayf al-umara'i wa lam yahruj 'alayhim bi sayfihi wa sa'ala Allah al-'azima an yakshifa adh-dhulma 'anhu wa 'an jami'il muslimin wa da'a li wulati bis-salahi wa hajja ma'ahum wa jahada ma'ahum kull 'aduwwin lil muslimin. Berkata Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, aku telah menyebutkan ya beberapa peringatan, beberapa warning, tanbih dari pemikiran-pemikiran khawarij yang mana itu cukup sebagai penyampaian terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga agar tidak sampai ikut terhadap atau agar sampai tidak ikut arus madhabnya khawarij, ya. Walam yara ra'yahum, dan agar mereka tidak sampai berpendapat seperti pendapatnya khawarij. Wasabara ala juril a'immati, dan agar mereka bersabar terhadap kezaliman pemimpin-pemimpin yang muslim. Wahai fil umara, sama ya, kezaliman, kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin yang muslim. Walam yahruj alaihim bisayfihi, dan jangan sampai dia melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang muslim dengan senjata. Artinya jangan sampai dia angkat senjata memberontak kepada pemimpin yang muslim, tapi dia bersabar terhadap kezaliman yang ada dari pemimpin yang muslim. Wa sa'ala Allah al-azim an yakshifa adh-dhulma anhu, dan dia hendaklah memohon kepada Allah yang Maha Agung agar Allah Subhanahu wa taala menyingkap kezaliman dari dirinya, maksudnya menyingkap kezaliman pemimpin yang menimpa dirinya. Wa an jami'il muslimin, dan dia juga memohon kepada Allah yang Maha Agung agar Allah Subhanahu wa taala menyingkap kezaliman pemimpin terhadap seluruh kaum muslimin. Wa da'a lil wulati bis-salahi, dan dia juga mendoakan pemimpin-pemimpin yang muslim dengan salah, dengan kebaikan. Wa hajja ma'ahum, dan dia berhaji bersama pemimpin yang muslim. Wa jahada ma'ahum kull 'aduwwin lil muslimin, dan dia juga berjihad bersama pemimpin yang muslim untuk menghadapi setiap musuh-musuh kaum muslimin. wa shalla khalfahum al-jum'ata wal-idain. Begitupun dia salat di belakang pemimpin-pemimpin yang muslim Jumat dan salat hari raya, dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa in amaruhu bi ta'atihim fa amkanathu ta'atuhum ata'ahum. Dan apabila pemimpin-pemimpin muslim tersebut memerintahkan kepada dia untuk taat dan dia memungkinkan untuk mentaatinya, maka mereka taat, maka dia taat. Wa in lam yumkinuhu, dan jika dia tidak memungkinkan untuk menunaikan ketaatan tersebut, i'tazara ilaihim, maka dia minta uzur kepada pemimpin muslim tersebut. Wa in amaruhu bima'siyatin lam yuti'hum, dan apabila pemimpin-pemimpin tersebut memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan, lam yuti'uhum, maka dia tidak mentaati mereka. Karena la ta'ata li mahlukin bi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam hal yang bersifat maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pokok-pokok ahlus sunnah ya dalam bermuamalah kepada pemimpin yang muslim. Meskipun zalim, ya tidak mencabut ketaatan dari mereka, tapi bersabar. Bersabar. Selama perintah yang diberikan oleh pemimpin tersebut bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Ajurri melanjutkan, wa in darat bainahumul fitanu lazima baitah. Apabila terjadi antara mereka, maksudnya antara pemimpin-pemimpin kaum muslimin, al-fitan, ya fitan itu fitnah, ya perperangan antara sesama kaum muslimin, pertumpahan darah antara sesama kaum muslimin, lazima baitah, maka dia lebih memilih untuk tetap di rumah, enggak ikut-ikutan ribut gitu ya. Jadi kalau ada pertikaian antara pemimpin muslim satu sama lain, artinya itu adalah perperangan yang terjadi sesama muslim, ini bukan jihad namanya tapi fitnah, karena di situ akan tertumpahkan darah orang-orang beriman, maka lazima baitah atau lazima baitah, dia tetap di dalam rumah. Ya, enggak ikut-ikutan. Wa kafa lisanahu wa yadah, dan dia juga menahan lisan dan tangannya. Menahan lisannya artinya tidak mencerca, tidak menyalahkan ya pemimpin-pemimpin tersebut, dan juga menahan tangannya dari ikut serta melawan pemimpin-pemimpin yang muslim. Walam yu'in ala fitnatin, dan begitu pun dia juga tidak ikut memberikan pertolongan ya terhadap fitnah yang terjadi di antara pemimpin-pemimpin yang muslim. Faman kana hadza wasfuhu, maka barang siapa yang sifatnya semacam ini, sifat-sifat tadi, dia sabar terhadap pemimpin yang muslim meskipun zalim, tidak memberontak terhadap pemimpin yang zalim selama pemimpin itu muslim, taat kepada pemimpin yang muslim jika dia memungkinkan untuk taat, dan tidak mentaatinya jika perintahnya itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga tidak ikut-ikutan ya dalam fitnah yang terjadi di antara pemimpin-pemimpin yang muslim, barang siapa yang sifatnya semacam ini, kata Syekh atau kata Imam Al-Ajurri, kana 'ala tariqil mustaqim insyaallah, maka orang ini sesungguhnya berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Jadi ini ya, para ulama kita telah mengajarkan bagaimana kita bersikap terhadap pemimpin-pemimpin yang muslim. Entah itu pemimpin muslimnya adil atau pemimpin muslimnya zalim, selama mereka adalah pemimpin yang muslim. Wa qala At-Tahawi rahimahullahu taala ya fil Aqidatut Tahawiyah, berkata Al-Imam At-Tahawi Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, ولا نرى الهروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزئ يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاة والمعافاة. Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, kami tidak berpendapat bolehnya melakukan pemberontakan kepada a'immatina, kepada pemimpin-pemimpin kami, maksudnya pemimpin-pemimpin yang muslim, wa ulati umurina, dan orang-orang yang mengurus urusan kami selama mereka adalah muslim, wa in jaru, meskipun mereka itu melakukan kezaliman. Jadi Imam At-Tahawi dengan tegas mengatakan, kami tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin yang muslim, kepada orang-orang yang mengurus urusan kaum muslimin selama dia muslim meskipun orang itu melakukan kezaliman. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan keburukan kepada mereka, pemimpin-pemimpin yang muslim. Wala nanza'u yadan min ta'atihim, dan kita tidak mencabut ketaatan dari mereka, pemimpin-pemimpin yang muslim. Wa nara ta'atahum ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla fariidatan, dan kami berpendapat mentaati mereka adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta suatu yang wajib. Jadi taat kepada pemimpin yang muslim itu hukumnya wajib dan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam At-Tahawi. Tapi ma lam ya'muru bi maksiatin, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Artinya kalau pemimpin-pemimpin tersebut menyeru dan mengajak untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Karena Nabi mengatakan tadi, la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam hal yang bersifat maksiat untuk sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afah, dan kami mendoakan mereka, pemimpin-pemimpin yang muslim, bisalah, dengan kebaikan, wal mu'afah, dengan ya agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Ya. Jadi mendoakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin yang muslim, bukan malah sebaliknya mendoakan keburukan dan melaknat mereka, karena hal yang demikian itu adalah merupakan perbuatan yang orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Wal'iyadu billah. Jadi ini nukilan dari Syekh Shalih Ibn Muhammad As-Sawih hafizahullahu ta'ala, dari pernyataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian selanjutnya beliau menukilkan dari Ibn Qudamah. Beliau mengatakan, wa qala Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala fi lum'atil i'tiqadi, berkata Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس وردوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad mengatakan, barang siapa yang menjadi seorang khalifah, ya, diberikan kekuasaan menjadi seorang khalifah, wajatama alaihin nasu, dan manusia sepakat untuk membaiatnya, waradu bihi, dan manusia reda dia menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Jadi yang pertama itu memang dia dijadikan putra mahkota, atau memang dia diberi amanat untuk menjadi khalifah, ya. Karena memang manusia ridha untuk menjadikan dia khalifah dan manusia sepakat untuk membaiatnya menjadi khalifah. Ini jenis yang pertama. Jadi metode orang sampai kepada tampuk kekuasaan yang pertama itu adalah dengan dibaiat oleh kaum muslimin. Ini yang pertama. Aw ghalabahum bi sayfihi hatta sara al khalifata, atau dengan cara yang kedua, dia memenangkan, mengalahkan pemimpin yang sebelumnya, melengsarkan pemimpin yang sebelumnya, kemudian dia menjadi khalifah selanjutnya. Jadi ada dua, ya, ada dua di sini disebutkan. Pertama, dia yang dibaiat menjadi pemimpin, manusia apa kaum muslimin ridha mengangkat dia menjadi pemimpin. Kemudian cara yang kedua, dia melengsarkan pemimpin yang sebelumnya, merebut, ya, tampuk kekuasaan dari pemimpin yang sebelumnya, kemudian dia naik menjadi khalifah. Wasumya Amirul Mukminin, dan dia dinamakan dengan Amirul Mukminin. Wajabat ta'atuhu, hukum kita, sikap kita sebagai muslim kepada pemimpin-pemimpin semacam ini adalah wajabat ta'atuhu, wajib kita taati mereka. Wajib kita taati mereka. Wa harumat mukhalafatuhu, haram menyelisih mereka, kata Ibnu Qudamah. Wal khuruju alaihi, haram memberontak kepadanya. Wa syaqqa 'asal muslimin, dan haram syakku asal muslimin, dan haram hukumnya memecah belah persatuan kaum muslimin. Karena kaum muslimin telah sepakat untuk membaiat dia. Kemudian kita keluar dari persatuan kaum muslimin, memberontak kepada pemimpin, maka ini bentuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Dan itu haram hukumnya, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini, dinukilkan oleh Syekh Shalih Ibnu Muhammad As-Sawih hafizahullahu taala dalam kitab ini. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa sayati mazidun minan nuquli li kalamis salafi indal kalami ala haqqi sultanil muslimi ala ar-ra'iyyah, dan seakan dan akan datang tambahan nukilan, ya, tambahan nukilan berupa pernyataan-pernyataan para salaf tatkala membicarakan hak sultan, membicarakan hak seorang pemimpin yang muslim kepada rakyatnya. Nanti ada pembahasan khusus yang akan membahas tentang hak seorang pemimpin muslim kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya, ya. Dan di situ nanti Syekh Shalih Ibnu Muhammad As-Sawih akan memberikan tambahan nukilan-nukilan dari pernyataan-pernyataan para salaf rahimahumullahu taala. Kemudian beliau mengatakan di sini, selanjutnya beliau menukil dari kalangan ulama muasirin yaitu Syekh bin Baz. Beliau mengatakan, qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, la yajuzul huruju 'ala al-a'immati wa in 'asaw, bal yajibu as-sam'u wat-ta'atu fil ma'ruf ma'al munasahati, wa la tanzi'anna yadan min ta'atin liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam. 'Ala al-mar'i as-sam'u wat-ta'atu fil mansha fil mansati wal makrahi, ya, wa fi ma ahabba wa kariha, ma lam yu'mar bi ma'siyatillah fa in amara bi ma'siyatillah atau fa in umira bi ma'siyatillah fala sam'a wala ta'ata. Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan tidak boleh hukumnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin muslim meskipun pemimpin-pemimpin muslim itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun pemimpin-pemimpin muslim tersebut adalah pemimpin yang fasik, yang fajir, selama mereka adalah muslim dan kemaksiatan yang dilakukan itu adalah kemaksiatan yang tidak mengeluarkannya dari Islam, maka tidak boleh kita memberontak kepadanya. Bal yajibus sam'u wa ta'atu, bahkan wajib hukumnya mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, fil ma'rufi, dalam hal-hal yang sifatnya ma'ruf, ma'al munasahati, tapi bersamaan dengan itu kita menunaikan kewajiban kita sebagai rakyat, yaitu memberikan nasihat kepada pemimpin, ya. Wala tanzi'anna yadan min ta'atin, dan jangan kalian mencabut ketaatan dari pemimpin-pemimpin yang muslim tadi, ya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi, kata beliau, hendaklah seseorang itu mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim, ya, dalam hal yang dia sukai maupun, ya, dalam waktu dalam hal yang sifatnya lapang atau paksaan, ya, dalam hal yang sifatnya dia sukai atau dia benci, ya, tetap harus taat dan mendengar kepada pemimpin muslim, dengan catatan ma lam yu'mar bi maksiatillah, selama orang itu belum diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Artinya selama pemimpin itu belum memerintahkan kepada maksiat, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, masih wajib kita taat dan mendengar kepadanya. Fa in umira atau fa in amara, sama, ya. Apabila pemimpin tersebut memerintahkan atau apabila orang ini diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar, tidak ada kewajiban untuk taat. Jadi yang kita bahas ini masih konteksnya dengan pemimpin yang muslim, ya. Adapun pemimpin yang kafir nanti akan dijelaskan oleh Syekh, enggak ada kewajiban taat kepada pemimpin yang kafir, ya. Kafir. Nanti hanya min babil maslah wal mafsadat aja nanti adanya terhadap pemimpin yang kafir. Rawal Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a min amiri syai'an min ma'siyatillah falyaqrahu ma ya'ti min ma'siyatillah. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya yang muslim sesuatu yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, falyaqrah ma ya'ti min ma'siyatillah, maka hendaklah dia membenci kemaksiatan yang dilakukan. Jadi yang dibenci itu adalah kemaksiatan dari pemimpin tersebut, bukan pemimpinnya. Adapun pemimpinnya, madhab ahlus sunnah adalah kita senantiasa mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan taufik hidayah untuknya. Yang kita benci itu adalah kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengatakan, makanya dalam lanjutan hadis ini, wala yanzi'anna yadan min ta'atin, jangan sampai dia mencabut ketaatan dari pemimpin tersebut karena maksiat pemimpin tadi. Fa innahu, karena sesungguhnya kata Nabi, man faraqal jama'ata mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang meninggalkan jamaah, meninggalkan persatuan kaum muslimin, memberontak kepada pemimpin yang muslim itu ikhwatul iman, berarti telah keluar dari persatuan kaum muslimin. Karena ketika seorang pemimpin menjadi pemimpin, berarti kaum muslimin telah sepakat untuk membaiatnya. Kemudian anda keluar dari kesepakatan tersebut dengan melakukan pemberontakan, maka anda telah faraqal jamaah, anda telah meninggalkan persatuan. Dan orang yang meninggalkan persatuan kaum muslimin, mata mitatan jahiliyatan, mati dalam keadaan, mati seperti matinya orang yang mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berarti hadisnya sahih muttafaq alaih. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ataakum wa amarakum jami'a ma yuridu an yufarriqa jama'atakum wa an yashuqqa 'asakum faqtuluhu ka'inan man kana. Wa amarakum jami'an, ya. Barang siapa yang datang kepada kalian dan mengajak kalian semua, ya, memerintahkan kepada kalian semua, yang mana dia menginginkan untuk memecah belah persatuan kalian, wahai kaum muslimin, faktuluhu, maka bunuhlah orang-orang semacam ini, kainan menkana, siapapun dia. Jadi kalau ada orang-orang menyeru, mengajak anda untuk memecah belah persatuan kaum muslimin dengan cara melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah, pemimpin muslim yang sah, maka faktuluhu, kata Nabi, bunuh kainan menkana, siapapun orang ini, kata beliau. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian wal maksud, kata saya di sini, wal maksudu, maksud dari hadis-hadis tadi, annal wajiba as-sam'u wa ta'atu fil ma'ruf, yang wajib itu adalah mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang bersifat ma'ruf. Liwalatil umuri minal umara wal ulama, bagi orang-orang yang mengurus urusan kaum muslimin dari kalangan pemimpin-pemimpin muslim yang sah dan para ulama'nya. Wabihaza tantazimul umur, maka dengan hal semacam ini, maksudnya dengan mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin muslim serta ulama'nya di dalam hal yang ma'ruf, tantazimul umur, maka segala urusan pun akan teratur, ya. Watasluhul ahwal, dan kondisi pun akan membaik, kondisi pun akan baik. Wa ya'manun nasu, manusia pun akan merasa aman. Wa yansiful mazlum, ya. Wa yardi'uz zalimu wa ta'manus subul, ya. Dan orang yang terzalimi pun tertolong, dan orang yang zalim pun mulai menahan diri dari kezalimannya, ya, mulai mereda kezalimannya, dan jalan-jalan pun aman. Karena apa? Karena kita bahu membahu, tolong menolong dengan pemimpin dan ulama kita. Kita dengar, kita taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, ulama mengarahkan pemimpin, pemimpin mendengar arahan ulama, maka segala hal pun akan teratur. Kemudian kondisi pun akan baik, ya, hal pun akan aman. Orang yang terzalimi tertolong, orang yang zalim pun tertahan dari kezalimannya, dan semua menjadi aman. Ya, ini sikap, ya, seorang muslim terhadap pemimpin yang muslim. Meskipun pemimpin itu zalim, apalagi dia adil, tentu lebih wajib kita taati. Kalau zalim, tetap kita wajib taati. Dan yang kita benci itu adalah kezaliman dan kemaksiatannya. Adapun pemimpinnya wajib ditaati selama tidak memerintahkan kepada maksiat, selama dia mengajak kepada ma'ruf, dan kita doakan kebaikan, kita doakan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bacakan, ya, jenis atau kondisi atau